Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyukrulillah. Wassalatullahi wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana la tadha' lana fi hadzal yawmil mubarak dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la ghaiban illa radatta wa la faqiran illa aghnaita ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين احشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul kembali di majlis ini untuk belajar bersama agar semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah, Arba'in karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kumpulannya Imam An-Nawawi. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, berikan kepada kita ilmu yang manfaat, dan apa yang kita lakukan ini menjadi sebab kita mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-25. Hadis ke-25 diberi judul Dhahaba Ahluddusur bil ujur. Orang-orang kaya datang di hari kiamat dengan pahala yang berlipat-lipat karena dia bisa bersedekah dengan hartanya, bisa banyak berbuat baik dengan kekayaannya. Orang kaya bisa banyak bermanfaat untuk orang banyak dengan kekayaannya. Maka orang kaya pada pergi menuju surga Allah dengan pahala yang berlipat-lipat. Hal ini yang menjadikan orang-orang fakir bertanya kepada Nabi, kok enak? Ini kisah ini disebutkan dalam hadis tersebut. An Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu aidan, diriwayatkan kembali, diriwayatkan juga diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa ridha kepada Abi Dzar, annannasa min ashabi rasulillah, ada sekelompok manusia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu lin nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba al-tsur bil ujur, orang kaya akan pergi ke akhirat nanti, di akhirat, di hari kiamat dengan pahala yang berlipat-lipat, pahala yang banyak. Bagaimana tidak ya Rasulullah? Yusallun, mereka sholat, kama nusalli. Kalau harus aku berbangga dengan sholat, mereka juga sholat. Yasumuna, kama nasum, mereka puasa, kami juga puasa. Cuman bedanya, yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan harta mereka dan kami tidak. Beda. Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban. Qala, Nabi menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan banyak hal yang kalian semuanya bisa bersedekah? Apa ya Rasulullah? Kami tidak punya harta, kami orang fakir. Termasuk di antaranya ashabus suffah yang makan saja. Harus menunggu pemberian. Harus menunggu. Sering lapar. Bagaimana kami bisa bersedekah? Untuk diri sendiri saja kurang. Nabi menjawab, inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah. Hai orang-orang fakir, apakah kamu tidak tahu bahwasanya setiap tasbih yang kamu baca, subhanallah, itu adalah sedekah. Akan menjadi pahala sedekah bagi seorang fakir. Wa kullu takbiratin sadaqatun. Setiap takbir yang kau baca adalah juga sedekah. Wa kullu tahmidatin, dan setiap kulli tahmidatin, setiap hamdalah yang kau baca adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin, setiap tahlil yang kau baca la ilaha illallah adalah sedekah. Empat macam ini yang sering kita kenal dengan, yang kita hafal atau sering disebut dengan baqiyat salihat, yang bakal abadi nanti di akhirat. Semuanya abadi amal zikir, tapi ada gelarnya masing-masing, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, la ilaha illallah, tahlil, Allahu akbar. Ini adalah sedekah bagi orang fakir. Wa amrin bima'rufil ma'rufi sadaqah. Kalau engkau memerintahkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan juga sedekah, hai orang fakir. Wa nahyin an munkarin sadaqatun, dan orang menghentikan kemungkaran juga sedekah. Wafibutai ahadikum sadaqatun, dan apa yang kau lakukan kepada istrimu dari kesenangan hubungan suami istri adalah sedekah. Kalau sahabat Nabi ada yang bertanya, terheran kalau ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, ini apakah seorang suami melampiaskan syahwat dapat pahala? Suami menggauli istrinya, melampiaskan syahwat, urusan pahala, syahwat. Apakah ada pahalanya dengan ini semua ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ara'aitum. Coba kau fikir. Law wada'aha, jika seandainya melampiaskan syahwatnya tadi fi haramin, di dalam yang haram bukan istrinya, akan alaihi wizrun, apakah ada dosa? Dijawab oleh para sahabat ini, tentu. Fakadzalika, begitu juga. Idza wada'aha fil halal, jika diletakkan di tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka itu ada pahalanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahimallahu taala. Di sini ada ciri yang luar biasa tampak dari sahabat Nabi, adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Di saat mereka tidak mampu, mereka ngadu kepada Nabi. Kalau urusan ibadah sholat, bisa. Selagi mampu, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Sehingga mereka berlomba untuk sholat, melakukan ibadah, kalau puasa, puasa sunnah, puasa ini, melakukan semuanya. Kemudian di dalam hati mereka ada namanya ghibtah, ngiri untuk kebaikan. Bukan ngiri rebutan dunia, bukan. Jadi ada ngiri yang diperkenankan adalah ngiri dalam kebaikan. Melihat orang kaya yang sering berbuat baik dengan kekayaannya, ahli sedekah, lalu dia menginginkan seperti itu, tanpa menginginkan hilangnya rizki dari orang tersebut. Misalnya kita melihat orang kaya, oh Masya Allah, enak sekali orang kaya itu, lihat. Dia kaya raya dan dia senang bersedekah dengan hartanya. Kita senang bersedekah dengan hartanya. Lalu kita menginginkan yang demikian itu, maka ini namanya ghibtah. Tetap kita senang dia menjadi orang kaya. Sisi lain, di samping itu, kita senang karena dia bersedekah. Lalu kita berkeinginan seperti orang itu. Namanya ghibtah, ngiri tapi yang boleh. Kalau ngiri yang enggak benar apa? Lihat orang kaya langsung cemburu. Dapat duit dari mana? Ngiri. Itu yang kotor dan busuk. Tapi ghibtah adalah melihat orang kaya. Ada dua hal yang boleh diperkenankan dalam hasud, dalam mengiri, yaitu jika ada orang kaya pandai, orang kaya menggunakan hartanya dalam kebaikan. Orang kaya dengan rezeki yang halal, lalu dia pandai bersedekah, baik dengan orang, baik menggunakan hartanya dengan baik untuk orang, untuk kemaslahatan umat. Maka kita ngiri, ini yang diperkenankan. Saya pengen seperti itu, ngiri yang boleh. Ngiri yang boleh yang kedua adalah melihat orang alim, alim dengan ilmunya yang banyak. Dia mengamalkan ilmunya dan menjadi sebab kebaikan umat. Lalu Allah enak sekali orang itu, ilmunya banyak, bermanfaat untuk umat. Saya pengen seperti dia. Maka itu adalah ghibtah, iri yang diperkenankan. Dan ini sifat ini perlu hadir sehingga kita muncul sifat kerinduan untuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jadi kita ingin berbuat baik. Nah, ini sahabat Nabi pun begitu, tidak pernah mau kalah dalam kebaikan. Di saat ada orang lain berbuat baik, dia berusaha untuk berbuat baik seperti yang dilakukan, bahkan dilebihkan. Tapi giliran hal ini orang fakir ini bingung. Kalau ada orang sholat, dia bisa ngiru sholat, melakukan ibadah, ibadah. Tapi di saat orang-orang kaya itu pada bersedekah, dia bingung, sedekah dari mana saya? Ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah. Enak benar tuh orang kaya. Di saat aku harus berlomba sholat dengan mereka, aku bisa. Mereka sholat, aku sholat. Mereka berpuasa sunnah sekalipun, aku bisa berpuasa sunnah. Tapi di saat mereka banyak bersedekah, ya Rasulullah, mentok, saya kalah, saya keok, saya tidak bisa mengikuti. Bagaimana ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, kau bertasbih, bertahlil, bertahmid, itu adalah sedekah buatmu. Dengan ghibtah yang ada di dalam dirimu, kerinduanmu itu, kemudian engkau sering membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha akbar, maka engkau akan mendapatkan pahala seperti yang mereka lakukan. Mendapatkan pahala seperti yang mereka lakukan. Ini. Jadi tidak cukup. Jadi Nabi Muhammad tidak cukup memberikan himbauan saja, tapi ada solusi dong. Nabi berikan, coba kau baca sebanyak-banyak subhanallah, alhamdulillah. Tapi berangkat dari hirah dulu. Kau baca tasbih roh tapi tidak ada kerinduan yang ya enggak mendapatkan seperti itu dong. Tapi harus ada kerinduan. Aku ingin berbuat baik dengan harta saya tadi. Kalau saya kaya, saya ingin kayak orang itu. Saya ingin orang kaya. Lalu dari ghibtah itu, kerinduan itu, lalu dia bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, maka dia mendapatkan pahala yang serupa. Akan lebih dari itu semuanya. Maka rindulah untuk berbuat baik terlebih dahulu. Himmah untuk melakukan kebaikan. Karena siapa tahu di esok hari betul kita diberi oleh Allah kekayaan. Kalau tidak ada keinginan untuk berbuat baik dengan kekayaan kita, jangan-jangan yang rajin bertasbih itu di saat kaya menjadi orang paling kikir. Kenapa? Bukan dari kerinduan ingin berbuat baik. Sebab yang namanya kekayaan tiba-tiba dikirim oleh Allah dengan cara yang kita tidak tahu. Mungkin dengan macam-macam orang bisa menjadi kaya. Tidak harus dengan sebuah perusahaan yang model itu. Bukan tidak harus menjadi pegawai yang gaji tinggi, tidak. Namanya orang kaya. Mungkin dengan bertaninya, berkebunannya, mungkin dari macam-macam orang bisa kaya. Maka bercita-citalah jika menjadi orang kaya, menjadi orang kaya seperti itu tadi. Yang jago bersedekah, infak. Berbuat baik. Dan ingat, di saat berbuat baik harus cerdas kita, berbuat baik yang besar manfaatnya, ibadah yang bukan ibadah qasirah, tapi upayakan memperbanyak ibadah yang muta'adiyah, ibadah yang pahala yang berlipat. Dan terus berkembang. Semalam kami hadirkan di At-Taqwa tentang bagaimana setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, bertobat kepada Allah, tobat kepada manusia, kemudian kita meningkatkan ibadah kepada Allah, memperbanyak sholat, zikir dan sebagainya, kemudian kita tingkatkan ibadah dengan harta kita, tapi dengan cara menggunakan harta tersebut untuk yang besar manfaatnya. Kami beri contoh, umrah adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Akan tapi umrah adalah ibadah qasirah. Kalau kita melakukan umrah, selain umrah wajib dan sunnah, kalau umrah wajib namanya kewajiban, harus dilaksanakan. Akan tapi ada kesunahan-kesunahan. Umrah misalnya, umrah yang kedua, umrah yang ketiga, umrah keempat. Sunnah. Umrah adalah ibadah khasirah. Untukmu saja sudah selesai. Tapi jika kita membuat sebuah program, melihat di sebuah perkampungan, ternyata di situ tidak ada madrasah yang jalan, masya Allah, anak-anak pada tidak ngerti sholat, Akhirnya kita menghidupkan madrasah di situ, duitnya kita gunakan untuk menggaji anak orang guru-guru yang ngajar, memfasilitasi anak yang belajar di situ, sehingga orang pada belajar ngaji, belajar sholat, masya Allah, inilah lebih bagus daripada untuk biaya tadi. Cerdas dalam berinfak. Atau program masjid-masjid, pesantren, madrasah-madrasah pendidikan agama, ibadah muta'addiyah. Jadi kalau kita rindu seperti itu, kemudian bagaimana saya belum bisa? Selagi kamu belum bisa, sekarang perbanyaklah baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka dengan begitu, engkau akan mendapatkan pahala. Seperti yang mereka dapatkan. Jadi ada dua syarat. Engkau membaca tasbih, yang kedua adalah kerinduanmu untuk bisa berbuat baik seperti mereka. Baru nilainya tasbih ini adalah subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, nilainya adalah kemuliaan. Nilainya adalah seperti orang bersedekah, seperti yang kita inginkan tadi, bahkan melebihi dari itu semuanya. Kemudian juga sedekah mudah, amar ma'ruf nahi munkar, menjadi penyeru kebaikan. Dan menyeru kebaikan tidak harus dengan ceramah. Itu kan kesombongan ustaz yang mengatakan dakwah harus dengan ceramah, amar ma'ruf dengan ceramah. Oh tidak, amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan dengan bermacam-macam cara. Yang punya uang dengan uangnya, yang punya pangkat dengan pangkatnya, yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya ilmu dengan ilmunya, semuanya punya bagian masing-masing. Dan ini harus disadarkan semua umat ini. Makanya kalau semua sadar enak, dakwah tidak susah, tidak berat. Yang punya duit dengan kekayaannya, mana yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah dan Rasulnya nanti? Bukan harus ustadznya paling mulia, paling dekat dengan Nabi Muhammad, atau tidak? Bisa saja. Yang lainnya mungkin tukang sapunya lebih dekat kepada Nabi Muhammad karena tulus hatinya. Bukan harus ustadznya yang harus di depan bersama Rasulullah, tidak. Ketulusan hatinya. Bagaimana saat dia mengabdi kepada Allah dan Rasulnya dengan perjuangannya tersebut. Tapi semuanya punya kesempatan untuk dekat dengan Nabi Muhammad untuk mengambil bagian amar ma'ruf nahi munkar tadi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah sebaik-baik umat. Kalian baik semuanya. Tapi ada nilai plusmu adalah di saat engkau mengambil ta'muruna bil ma'rufi amar ma'ruf nahi munkar. Umat ini baik-baik semuanya insyaallah. Akan tapi yang paling baik di antara kalian di saat kalian mengambil bagian ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Dan ini khitab untuk semuanya. Ini Allah ngajak bicara kepada semua yang merasa diajak bicara, kecuali yang enggak merasa diajak bicara, enggak masuk di sini. Kalau engkau termasuk menjadi orang yang merasa diajak bicara oleh Allah dan Al-Qur'an, tentu faham. Kuntum kalian semuanya. Siapa engkau? Aku orang fakir ya Rasulullah. Apa yang bisa aku lakukan? Aku fakir dan bodoh. Ya Allah, aku fakir dan bodoh. Apakah amar ma'ruf nahi munkar hanya untuk orang kaya atau orang alim saja? Oh tidak. Siapa yang mengatakan itu hanya untuk orang alim saja? Orang alim punya kewajiban, orang kaya punya kewajiban, si fakir punya kewajiban. Dan kalau ingin mulia harus mengambil bagian kemuliaan ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Dengan apa? Ya dengan apapun yang engkau mampu, yang Allah berikan kepadamu. Amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga seorang fakir seperti dikisahkan pada zaman Nabi, lihat. Seorang wanita yang kerjanya nyapu di masjidnya Rasulullah. Dia seorang ajuz. Seorang wanita tua yang biasa menyapu di masjidnya Rasulullah SAW, membersihkan di halaman-halaman kiri kanannya, dirapikan sehingga orang yang mau ke masjid itu tidak terganggu dengan kotoran atau sampah-sampah yang ada di sana. Suatu ketika wanita tersebut tidak terlihat lagi. Lalu Nabi bertanya, di mana wanita yang biasanya terlihat di sini kok sekarang tidak ada? Para sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah, wanita itu sudah meninggal. Nabi sedikit marah dan berkata, dia meninggal dan kau biarkan, aku tidak tahu hanya karena dia seorang wanita tua yang punya tukang sapu. Artinya, kamu meremehkan dia hanya karena dia seorang tukang sapu, lus tua, kemudian kau tidak kasih tahu aku. Nabi minta dia hantarkan ke kubur. Lalu Nabi sholat di atas kuburan, ini syariatkan sholat jenazah, kalau kita terlambat sholat, dan bukan sholat ghaib, sholat jenazah. Kita masuk, kita ke kubur, sudah dikubur, kita sholat di atas kubur. Nabi melakukan di situ. Allah. Bagaimana seorang wanita itu sampai dicari oleh Rasulullah? Didatangi oleh Nabi SAW. Kalau sudah dikejar oleh Nabi di dunia, akan dicari nanti oleh Rasulullah di akhirat. Padahal seorang tukang sabu, karena tulusnya. Sama di dalam tempat yang semacam ini, siapa yang paling hebat nanti? Apakah ustadznya belum tentu mungkin yang menjaga sana, satpamnya, mungkin tukang sapunya, tukang tamannya, tukang gelar tikarnya. Makanya berbanggalah kalau kita sudah bisa bergabung dalam wilayah kemuliaan, dalam perjuangan. Apa yang Anda lakukan ini adalah berlomba-lomba untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada di sini, dengan keahlian masing-masing, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya kekayaan dengan kekayaannya. Mana yang paling dekat, tidak jaminan ustadznya lebih dekat kepada Rasulullah. Memang kita berlomba, berusaha untuk tulus semuanya. Akan tapi ketahuilah hakikat kedekatan dan hatimu sendiri dengan Allah dan Rasulnya. Dan sesuai dengan kemampuanmu. Maka disitulah yang harus dihadirkan. Orang harus sadar bahwasanya semuanya punya tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ingin dekat kepada Allah dan Rasulnya, ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ambil bagian kemuliaan ini. Sesuai dengan keahlianmu, kalau sudah ditempatkan di situ, ya sudah. Jangan menganggap, oh tempatku adanya di tukang sampah. Tukang sampah di mana ini? Biarpun bos, kalau bos tempat pelacuran, ya hina kok. Bos perjudian, ya hina. Tapi tukang sampah di tempat mana ini? Di tempat yang mulia, kok bisa bersama saya perempuan tadi dicari oleh Rasulullah SAW. Ini satu kesatuan. Ya mana yang lebih unggul di antara kita ini? Gak ada yang tahu kecuali hati kita sendiri nanti dengan Allah dan Rasulnya. Yang berusaha untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Ambil bagian. Makanya ini kitabnya untuk orang fakir loh ini. Orang fakir amar ma'ruf nahi munkar. Kamu orang fakir pun bisa amar ma'ruf nahi munkar. Apapun yang bisa kau lakukan. Memberikan informasi pengajian di saat kau berada di pasar, misalnya di pasar. Lagi rame-rame setiap pedagang dikasih, setiap pembeli dikasih tahu, Bu, jangan lupa ya besok ngaji ya, pengajian. Ibu punya radio enggak di rumah? Oh punya, coba putar 92,9 di Cirebon, 104,8 di Kuningan, radioku, ya misal. Cerewet yang benar. Ngomong kebaikan akan buahkan pahala kebaikan nanti. Sama kalau kita ngomong jelek, biarpun ngomongnya kayak enggak sengaja, tapi di tabungan raga. Ngomong dengan berdua, bertiga, Bu, besok katanya ada konser ya. Di mana? Di alun-alun. Oh, yang benar. Rupanya yang dengar itu wajahnya berseri-seri. Dikasih tahu sama anaknya, semuanya, tetangganya. 5 orang berangkat nonton konser. Sampai saat zinanya. Ibu-ibu yang ngomong tadi itu dapat tuh. Makanya kalau ngomong yang benar. Jangan asal ceplos-ceplos ngomong. Tapi ngomong kebaikan dapat pahala. Soalnya nggak bisa sampaikan. Tugas berdakwah, tugas semuanya. Orang kaya dengan kekayaannya. Pejabat dengan jabatannya. Apakah pejabat harus ceramah, orang kaya harus ceramah? Oh, enggak. Semuanya bagiannya, seorang ustaz dengan ilmunya menyampaikan iya kebenaran, pejabat dengan kebijakannya itu untuk kepentingan umat Nabi Muhammad, dan semuanya punya pintu surga masing-masing. Surga tujuannya, pintunya masing-masing, pintunya adalah keahlian yang Allah berikan kepadamu. Maka sering kami sampaikan, semua yang diberikan Allah kepadamu dari kelebihan itu sebetulnya itu kunci menuju surgamu kalau engkau faham dan sadar. Hei orang kaya, Allah memberikan kekayaan kepadamu. Kalau engkau sadar, sebetulnya Allah telah memberikan engkau kendaraan menuju surga yang sangat cepat, yaitu dengan kekayaanmu. Hei orang yang punya ilmu-ilmu apapun, gunakan untuk Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi kendaraan menuju Allah dan Rasulnya. Cuman tidak semua orang sadar. Apalagi seolah-olah dakwah itu hanya urusannya ustaz saja. Oh tidak. Ustaz memberikan ilmunya, tapi lihat fasilitas yang diberikan oleh Allah melalui orang-orang yang punya rizki, misalnya buat pondok pesantren ini, lihat. Dia mendapatkan itu semua bagian daripada dakwah. Karena apa? Memang bisanya dengan duit. Kalau orang-orang kaya itu suruh ceramah, bisa salah nanti. Ya bisanya dengan kekayaan itu, memberi. Selesai. Seorang pejabat, kalau ada pejabat mendengar suara ini, lengkap luas pintu surgamu kalau engkau sadar, hei pejabat. Banyak kebijakan-kebijakan yang menyusahkan umat Islam, dan itu ada di tanganmu. Maka setelah kebijakan itu adalah, setelah misalnya kejahatan-kejahatan itu berjalan, kejahatan yang perlu izin misalnya, membuat tempat-tempat hiburan, yang di situ ada zina, ada macam-macam kemungkaran, yang harus pakai izin, yang diizinkan oleh pejabat, ini adalah sebab juga masuk dalam kehinaan di neraka nanti. Tapi kebijakan yang digunakan dengan cara yang baik, lihat, sebab pintu masuk surga, sebab mereka masuk surga. Sehingga ada surganya pejabat yang tidak bisa dimasuki oleh seorang ustaz. Repot, maksudnya pintu yang hanya dilewati oleh pejabat saja. Ustaz susah masuk di situ. Tapi pejabat pintunya luas menuju surga. Cuman jarang ada pejabat yang mau dengan pintu ini. Contoh. Kemaksiatan yang ada di kota-kota itu, yang ada urusannya dengan izin. Ini kalau ustaz ceramah hentikan kemungkaran itu, hentikan perjudian di situ, hentikan mabuk di situ, minuman keras yang dijual, hentikan. Ustaz sampai tenggorokannya putus tuh, kering, mulutnya habis, ya enggak berhenti itu. Tapi seorang pejabat yang sadar surga cukup tutup isinya. Tutup, selesai. Aparat, polisi itu kalau buka closing, deres surga bagi mereka, lihat. Yang enggak bisa dilewati oleh seorang ustaz atau kiai. Cuma tidak banyak pejabat yang sedang surga. Tapi ada, alhamdulillah ada. Semoga pejabat yang dengar ini pejabat ahli surga semuanya. Yang enggak dengar bagaimana? Semoga diberi petunjuk untuk bisa sadar dan masuk surga. Ini contoh. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi semuanya tugas masing-masing. Ayo, berjuang. Amar bil ma'ruf adalah sedekah. Bagi yang tidak mampu dengan kemampuannya. Itu sedekah juga. Wa nahyi 'anil munkar sedekah. Menghentikan kemungkaran. Dengan apapun yang engkau bisa. Maka dalam motivasi dakwah yang selalu kami hadirkan, bagaimana menyadarkan semua orang punya tugas dakwah. Bukan tugasnya seorang ustaz. Sebab hakikat dakwah adalah membawa umat kepada Allah. Membawa umat kepada Allah. Dengan apa? Ya semampumu yang punya truk-truk ibaratnya begitu. Yang punya bis-bis kalau memindah orang itu. Cuman ini kan memindah maknawi. Dari kehinaan menuju kemuliaan. Dengan apa? Dengan apa yang engkau mampu. Maka seorang ibu yang di pasar itu yang tidak pernah berhenti mengajak orang ngaji. Biarpun tidak bisa ceramah ibu itu. Baca Al-Quran saja belepotan. Yang penting senang ngaji. Bener deh. Ngaji. Setiap orang dia ngomongin ngaji bu. Iya ngaji, ngaji. Bisa saja seorang ibu ini bisa duduk dengan Imam Syafi'i nanti. Kenapa? Semangatnya itu. Maka dari semangat inilah nanti akan dinilai oleh Allah. Tapi kalau tidak ada semangat, tidak akan bisa membuat perubahan. Biarpun dia diberi Allah kekayaan, tidak ada semangat. Tetap saja kekayaannya ditumbuk dan ditumbuk. Hanya berbangga-bangga dengan koleksi rumah, koleksi mobil, koleksi cincin, koleksi jam, koleksi sepatu, koleksi tas. Nah. Lihat. Hartanya tidak berguna bagi dia. Di akhirat tidak berguna. Karena tidak ada kesadaran. Tapi kalau kita lihat, orang-orang yang diberi Allah kesadaran dengan kekayaannya unik dia. Bagaimana dia membantu? Membantu dengan sesuatu yang sangat besar. Mungkin dia adalah seorang punya perusahaan. Atau mungkin punya toko-toko. Bagaimana bantu 2 miliar, 3 miliar? Kan kalau orang berpikir ekonomi, ini bisa buat toko baru lagi. Dengan apa ini? Buat ngembangkan usaha saya baru lagi. Nyumbang kok miliaran. Ada apa ini semuanya? Ada iman di dalam hatinya. Orang zahir tidak bisa melihat. Orang materialis tidak bisa melihat. Kok bisa ini? Orang menyumbang sebegitu banyak ini. Allah, ya Allah, 2 miliar setengah untuk pembebasan tanah ini gimana ini judulnya ini? Aduh, ini kan bisa buat mat-mat itu. Lihat, coba. Tapi kenapa kenyataannya ada orang yang berbuat itu? Ada apa? Ada iman di dalam hatinya. Ada kerinduan untuk menjadi mulia. Karena dia sadar kemuliaan yang sesungguhnya nanti di akhirat di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Kemudian, sampai digambarkan oleh Nabi, begitu mudahnya kita mencari kebaikan. Halal. Yang asalnya mubah, seolah-olah. Mubah. Hubungan suami istri suka-suka. Senang. Tapi ternyata di situ ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diimbau untuk kita di dalam urusan pernikahan dan sebagainya, niat. Ini adalah hubungannya dengan niat. Niatnya bagaimana tadi ini? Ini niatnya orang fakir pengen pahalanya gede seperti orang kaya itu. Ya itu dengan niat. Niatmu itu akan azammu itu dinilai oleh Allah. Sehingga semua yang dilakukan, yang bisa dilakukan dari kebaikan-kebaikan akan nilainya besar di hadapan Allah. Dan sampai hubungan suami istri, itu pun ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tutup pintu haram. Sebisa mungkin jangan membuka pintu haram. Jangan membuka peluang haram sekecil apapun. Jaga mata. Yang menjerumuskan kita kepada syahwat yang haram. Jaga telinga dari mendengar sesuatu yang bangkitkan syahwat yang haram. Buka pintu halal. Pernikahan. Makanya kami himbau pernikahan halal. Ada orang lebih memilih haram. Na'udzubillah. Sehingga digambarkan ada orang yang punya halal pun kadang masih melakukan yang haram. Nasib buruk bagi orang tersebut. Ada orang yang sudah punya halal. Punya istri yang halal. Tapi dia masih melakukan zina. Punya suami yang halal masih melakukan zina. Jadi hina, rendah. Bahkan yang masih belum punya yang halal pun, cari yang halal ada pahala. Kalau dengan yang haram berzinaan, ya dibawa dia rasa takut, kehinaan di hadapan manusia, dan seterusnya. Tapi dengan yang halal, Masya Allah, kehinaan. Kalau orang dengan keharaman rasa takut, hina di hadapan manusia, belum lagi di hadapan Allah, lebih hina lagi nanti. Tapi dengan yang halal bagaimana lihat? Pernikahan itu adalah sebetulnya mau tidak mau adalah meresmikan sesuatu yang halal, jalinan yang halal, duduk berduaan halal, bersentuhan tangan halal, berciuman halal, sampai lebih dari itu semua halal. Dan semua orang tahu di balik pernikahan ada itu semuanya. Tapi tidak ada yang malu dengan pernikahan. Bangga, senang. Yang berbangga adalah keluarga berbangga, semuanya keluarga. Malaikat berbangga, Rasulullah berbangga dengan itu semuanya. Tapi kenapa kau masih mencoba-coba yang haram? Karena memang nasib buruk bagi orang tersebut. Kehinaan di dalam dirinya. Ketahuilah bahwasanya melampiaskan syahwat dengan cara yang halal adalah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah untuk menuju yang halal. Jangan sampai kita tertipu dengan yang haram. Tidak perlu coba-coba yang haram. Kehinaan akan membawa kehinaan yang lain lagi nanti. Allah bilang. Nah, ini adalah kisah bagaimana sahabat Nabi rindu kepada kebaikan. Dan Nabi pun memberikan kabar gembira. Ternyata begitu mudahnya kebaikan untuk kau lakukan. Orang fakir. Kita mungkin fakir, tidak punya apa. Tapi banyaklah bertasbih. Tapi ingat, harus barengin dengan kerinduan untuk menjadi orang. Kalau seandainya diberi kekayaan, aku akan berbuat seperti mereka. Lalu kita memperbanyak, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Akbar. Maka engkau, wahai orang fakir, dengan baca itu semuanya, seperti sedekah, seperti mereka melakukan. Sampai di sini. Cuma dalam riwayat lain ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Ada hadis yang panjang, yang bermacam-macam riwayat. Lanjutannya begini. Orang fakir itu masih bertanya Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah kami melakukan itu semuanya, aku kami mendapatkan yang serupa apa? Iya, kamu mendapatkan pahala sedekah seperti orang kaya itu. Baik ya Rasul. Tapi kalau orang kaya itu dengar omonganmu ini nanti, terus mereka baca tasbih, gimana ya Rasulullah? Kalau orang-orang kaya dengar, lalu mereka juga bertasbih seperti kamu lakukan. Ya gitulah. Fadullah yu'ti man yasha. Itu karunia Allah, sudahlah. Lakukan, selesai. Kerinduanmu yang menjadikan kamu sama dengan mereka nanti. Itu saja, selesai. Rindu, makanya rindulah untuk berbuat baik. Sehingga kami himbau kepada siapapun yang ingin melakukan satu kegiatan sifatnya duniawi, hendaknya kita sisipkan niat ukhrawi. Anda seorang bos di sebuah perusahaan, duduk di kantor langsung kebayang di masa depanmu, bukan masa depan keuntungan untuk buat pabrik menindua. Itu iya mungkin untuk pengembangan sebuah usaha. Tapi harus kita masukkan dalam perencanaan keuntungan nanti adalah untuk kemuliaan sebelum keluar hasil tersebut. Sambungin dengan Allah dan Rasulnya. Jadi saya ini dapat proyek ini, untungnya kurang lebih adalah 1 miliar. 1 miliar untung bersih 1 miliar. Nanti untuk aku kembangkan usaha untuk tabungan mungkin 1/4. Tabungan 1/4. Mungkin setengahnya adalah untuk mengembangkan usaha baru lagi. Baik, 1/4-nya untuk Allah. Allah. Langsung dari awal. Membiasakan untuk niat baik. Dengan begitulah nanti semuanya jadi amal baik, amal ibadah. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita, lihat. Ketulusan di hati kita. Dan ingat, dunia akan kita tinggalkan, kalau bukan meninggalkan kita. Semuanya akan mengakhiri ini semuanya. Dan orang fakir pun tidak perlu berkecil hati dengan kefakirannya, lalu tidak bisa berbuat baik. Ada cara, rindu, ingin berbuat baik. Itu saja menjadikan sebab mereka bisa mendapatkan kemuliaan. Di hadapan Allah persis seperti yang didapat oleh orang-orang kaya. Dan juga tadi amar ma'ruf nahi munkar itu. Masuk mandalla ala khairin falu ajru mithlu ajri fa'ilihi. Memberikan petunjuk, contoh. Hari ini kami informasikan berkali-kali. Semoga Allah segera mengirim misalnya. Tanah pembebasan tanah sebelah ini. 2,5 miliar. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk ini semuanya. Mungkin Anda tidak punya duit. Tapi Anda punya himmah untuk membebaskan itu tanah. Anda tidak punya uang, tapi Anda punya lidah. Tentunya Anda memberitahu kepada tetangga Anda. Pak, kamu kan duitnya banyak. Itu Buya butuh itu. Pembebasan tanah untuk pondok itu. Lah orang yang mendengar dari Anda kok tiba-tiba tergerak, iya boleh, saya bayar. Orang yang berinfak itu pahalanya Masya Allah. Dan Anda yang memberitahu tak mendapatkan pahala utuh seperti mereka. Tanpa keluar duit karena Anda tidak punya duit. Tanpa keluar duit karena Anda memang tidak punya duit. Tapi jangan menjadi orang yang bermasalah. Punya duit hanya senang ngasih tahu tak. Kalau saya sih enggak, ente aja deh. Saya ingin dapat pahala ngasih tahu tak lah. Bukan begitu. Seperti ini, enggak mampu Anda berbuat dengan kekayaan Anda, tapi Anda rindu untuk, lah itu dapat, Anda rindu untuk berbuat baik, tapi Anda enggak mampu. Saya enggak mampu, Masya Allah, untuk bayar sebegitu berat, saya enggak mampu itu. Paling saya punya hanya 100 ribu, 200 ribu saya kirim tuh, lihat. Itu saja. Tapi saya ingin bahasanya itu beres. Lalu Anda berbicara kepada orang lain, Anda mendapatkan utuh seperti yang mereka perbuat. Tidak seperti yang satu ini, kaya dia. Wah ini, salah paham nih. Enak ya kata Buya ini. Mama, sudah dari simpen aja, ngasih tahu aja deh. Biar duit kita utuh, ngasih tahu orang. Oh, enggak, berarti enggak ingin kebaikan. Buktinya apa? Diberikan ke orang lain, mau dia bisa membayar, tapi diberikan ke orang lain. Di saat Anda tidak mampu, Anda tidak bisa, Anda beritahu kepada orang lain, Anda mendapatkan pahala yang serupa. Allah. Kalau Anda bisa, kalau Anda yakin kemuliaan di akhirat, Anda akan berlomba. Anda akan ambil. Tidak perlu orang lain yang mengambil. Kebahagiaan ini, pahala di akhirat nanti. Tanda ketulusanmu itu. Sampaikan ke orang lain, maka di saat orang lain berbuat baik, Anda akan dapatkan kebaikan. Maka jangan ragu untuk menyampaikan program. Bukan saja urusan pembebasan tanah. Lihat masih banyak lagi program pondok pesantren dan sebagainya. Anak-anak yang ada di belakang sana, penuntut ilmu semuanya. Hanya kami himbau kepada siapapun yang ingin berurusan dengan pondok pesantren ini, jangan memberikan uang zakat di pondok pesantren ini untuk pembangunan pondok pesantren dan pembebasan tanah. Zakat untuk orang fakir miskin, bukan untuk anak, untuk pondok. Selesai. Ini takut salah. Coba kami sudah masuk dan menginformasikan, mengajak kepada kebaikan, ada rambu-rambunya di sana. Dan dari duitmu, bukan duit negara. Saya ingin, karena yang kami inginkan Anda yang bergabung. Anda yang selamat. Tidak usah pakai duit negara. Duit negara biar untuk kepentingan yang lainnya itu. Ada jembatan rusak dan sebagainya. Ada sana itu masih. Anda dari duitmu. Dari sakumu. Karena engkau yang kami bidik. Karena kami ingin Anda selamat. Itu saja selesai. Wahai hamba yang menyaksikan acara ini. Anda. Anda sampaikan ke orang lain. Dan itu pun bukan urusan pemerintah. Bukan. Kami rindu semakin banyak berjuang di sini nanti. Berjuang dengan kemampuan masing-masing. Baik, inilah. Kemudian juga di antaranya kami seru Amar Ma'ruf yang ngerti media dakwah, radio, televisi, yang punya link untuk bisa menghadirkan televisi-televisi di tempat-tempat, ya, membuat stasiun televisi, stasiun radio, yang selama ini terus berjalan kita usaha untuk memperbanyak stasiun radio. Anda bergabung di sini. Mungkin Anda mendengar suara ini, Buya, saya punya 4 stasiun radio di Nusantara ini. 4 stasiun radio. Ini stasiun ini menghantarkan orang ke neraka. Saya ingin hijrah tobat. Bagaimana? Ayo kita buat stasiun radio dakwah. Oke? Tidak mustahil banyak orang yang sadar dengan yang demikian ini. Orang hijrah itu unik. Oh, ada orang meninggalkan agamanya menuju Islam, rela hartanya hilang semuanya demi Allah dan Rasulnya. Lihat? Kami seru, mungkin Anda adalah orang yang punya stasiun radio. Atau Anda punya keponakan punya stasiun radio. Atau stasiun televisi. Tapi itu kerjaannya macam-macam, lihat. Sesaat ada kebaikannya sedikit, dosanya banyak. Dan tidak bisa ditutup dengan kebaikannya tadi. Aduh, neraka. Anda dengar suara ini, ingin tobat, bergabung, ayo. Kita buat menjadi stasiun radio yang dakwah. Nah, ini loh, cara berbuat baik mudah. Anda tidak punya tadi. Tapi Anda rindu berbuat baik, maka dengan itu semuanya, Anda akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Cukup mengajak kepada kebaikan. Ingat, sabda Rasulullah kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la yadallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa fiha wa fi ru'ayatin min humurin na'am. Wahai Ali, kalau Allah memberikan petunjuk kepadamu, kepada seseorang, bika gara-gara kamu, apakah dengan ilmumu, dengan hartamu, dengan kebijakanmu, Allah memberikan petunjuk seseorang gara-gara kamu, itu lebih bagus daripada dunia seisinya, lebih bagus dari kekayaan yang banyak. Ini, lihat. Maka ayo kita masuk dalam dunia dakwah ini. Jangan menyerah dengan kekuranganmu, seperti sahabat Nabi tidak pernah menyerah minta petunjuk. Lah petunjuknya adalah ini, berbuat dengan apapun yang Anda miliki, maka itu akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu pun Anda jangan lupa untuk membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar sebanyak-banyaknya. Ini saja. Wallahu a'lam bisawab. Baik, syukur kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasannya. Semoga penjelasan beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin hadirat, para pemirsa Lebaca TV dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab kepada para jemaah yang ingin bertanya. Kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, apa hukum puasa seseorang yang memakai kawat gigi atau gigi palsu, itu gimana Buya? Apa puasanya tuh batal atau enggak gitu? Orang yang pakai gigi palsu atau behel itu tuh. Sudah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uya, saya mau nanya tentang dagang, masalah dagang. Jikalau saya beli barang seharga 100.000, kita jual seharga 200 sampai 250.000, itu kena hukum riba nggak, Bu ya? Soalnya saya pernah dengar bahwa dalam perdagangan atau hal-hal lainnya, jika mengambil untung lebih dari 100% itu terkena hukum riba. Tapi ada pernah dengar juga kalau dalam hal perdagangan itu tidak ada kategori persentasenya, kita mau ngambil untung berapapun itu sudah jadi masalah. Mohon penjelasan dan nasihat dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membatalkan puasa sangat jelas terbatas 9 hal yang membatalkan puasa. Dalam buku fikih puasa praktis, masukkan salah satu sesuatu ke salah satu lubang, 5 mata, hidung, telinga, mulut, menelan. Mulut pun menelan, bukan masukkan ke mulut. Masukkan ke mulut tidak batal. Kemudian bersenggama dan seterusnya. Fikih praktis coba. Kalau yang pernah membaca fikih praktis Huya atau dengar, ini bisa kalian lihat. Fikih praktis itu belajar setengah jam biar ada sebab puasa. Ada fikih praktis. Yang membatalkan puasa masukkan suatu ke lubang 5. Lubang 5 diantara lubang mulut. Yang dimaksud masukkan lubang mulut adalah nelan. Orang masih siang hari masukkan permen kalau permen, es krim, lep, siang hari. Ya enggak batal. Asalkan jangan ditelan, selesai. Asalkan jangan ditelan, sudah. Ilmu hanya akan gamblang. Tidak boleh ilmu ragu-ragu. Pertanyaan bukan saja itu. Bukan masalah urusan bekel. Ada orang nyabut gigi. Bagaimana orang mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Memang kenapa permasalahannya? Permasalahannya enggak faham. Mencabut gigi siang bulan Ramadan, ya enggak batalkan puasa. Asalkan giginya jangan ditelan, sama. Susah ini. Fikih enggak boleh susah-susah. Darahnya gimana, Bu? Ya darah. Ya sama, pokoknya darah jangan ditelan, sudah. Darah telan batal najis. Tapi kalau siang hari kan takut ketelan. Ya sudah, kalau takut ketelan jangan cabut siang hari dong, beres. Sikat gigi sama. Sikat gigi siang hari bulan Ramadan tidak batalkan puasa. Asalkan sikatnya jangan ditelan, sudah. Apa lagi, sudah. Fikih enggak boleh setengah-setengah. Orang belajar fikih bingung, sehingga pertanyaannya kadang-kadang bingung. Bekel. Kalau bekel yang ditanyakan hukum bekel, halal atau haram bekel? Bekel kan besi kecil ya. Gimana, Bu ya, kalau saya pakai bekel, pakai besi untuk cor itu gimana? Ya enggak apa-apa, asalkan besinya jangan ditelan, sudah. besi cor. Ada besi untuk cor apa? Besi ukuran begitu ya. Ya enggak batal asalkan jangan. Gigi palsu. Ada gigi yang harus gigi tambahan gigi, karena gigi itu perlu untuk menjaga keseimbangan gigi, sehingga kalau copot gigi dipasang gigi lagi, diperkenankan saking begitu pentingnya untuk menjaga keindahan dan juga kesehatan. Sampai kalau seandainya seorang laki-laki pakai gigi palsu dari emas, itu diperkenankan, bukan suatu yang haram, karena emas termasuk logam yang paling bersih, tidak mudah kotor. Emas senyumnya tidak usah begitu terus. Gigi emas, emas adalah boleh dan tidak batalkan puasa, asalkan giginya jangan ditelan kok. Jadi hanya permasalahan bekel itu hukumnya halal atau haram. Kalau bekel yang makna adalah untuk, sebab bekel itu adalah mengatur, untuk mengatur gigi, sebab gigi kalau tidak rapi itu cenderung cepat kotor, atau jika agak kotoran gampang tersisa, sehingga menjaga kesehatannya adalah susah. Sehingga pada dasarnya bekel itu dihadirkan adalah bukan untuk seni, tapi untuk menjaga kesehatan. Ada gigi yang hancur sehingga banyak kotoran yang terselit di dalamnya, sehingga di saat dibersihkan susah. Sehingga ini menjadi kecepat kekotoran di dalam mulut. Sementara Rasulullah mengajarkan kita untuk bersihkan mulut. Maka bekel dengan tujuan ini semua adalah hal yang diperkenankan. Bekel untuk menjaga kesehatan gigi. Dan orang nggak mau pakai bekel kecuali darurat. Siapa yang mau pakai bekel kecuali darurat? Ya bagi darurat untuk kepentingan kesehatan. Maka itu tidak ada masalah. Adapun masalah membatalkan puasa nggak ada hubungannya dan sangat jauh. Ya itu. Jadi tidak ada. Kalau masalah hukum bekel pernah ditanyakan. Gimana hukum bekel? Hukum bekel adalah jika memang tujuan seperti yang dikatakan seorang dokter, memang itu punya makna, bukan sekedar untuk makna keindahan, tapi ternyata di situ ada juga makna kesehatan. Memang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hal: menyambung rambut, membuat tato, kemudian merampingkan gigi agar dipandang. Merampingkan gigi, bukan merapikan, merampingkan. Gigi sudah rapi, tapi masih dipangkas, dipaku, apa istilahnya, pakut atau bahasa Jawa itu, dipangkas sehingga menjadi kecil-kecil, dan dengan sengaja itu diharamkan. Tapi merapikan gigi tidak ada masalah dan itu dibolehkan. Termasuk di antara merapikan dengan behel itu sendiri adalah bukan suatu yang terlarang. Ada tujuan kesehatan, di samping ada tujuan kerapian. Baik, kemudian masalah dagang riba itu ada jelas. Jadi ada sebagian orang itu latah membedakan antara riba dan jual beli yang haram. Jual beli yang haram belum tentu urusannya dengan riba. Jadi tidak semua yang haram dalam transaksi itu selalu disebut riba. Jadi beda, riba itu terbatas. Riba itu ada empat. Ada riba gharib, riba dalam utang piutang. Jual beli enggak ada nilai utang piutang di sini. Jadi riba itu terbatas. Jadi makanya dan bertanya, riba itu jelas. Adapun yang ditanyakan tadi adalah sah atau tidak jual beli, mungkin begitu. Dan yang tidak sah jual beli itu bukan selalu disebut sebagai riba. Bukan jual beli transaksi yang salah selalu disebut riba. Karena di majelis ini juga sering kita sampaikan bagaimana riba. Riba ada riba gharib. Riba gharib adalah utang piutang. Kullu gharibin jarun naf'an fa huwa riba. Kalau kita meminjamkan kepada seseorang, kemudian kembalinya adalah ada kelebihannya, dalam catatan adalah, saya sebagai orang minjamkan duit, harus ada kembaliannya. Sekecil apapun, ada tambahannya, maka itu menjadi riba. Peminjaman yang diharamkan dengan cara riba, sekecil apapun tambahan. Saya meminjamkan kepada anda duit 1 juta, balik 100 ribu, riba 100 ribunya. Dan menjadikan semuanya menjadi haram. Transaksi pinjam-meminjam sudah tidak diperkenankan, ini adalah dolim, haram, riba. Biarpun kecil 50 ribu sama, 1000 sama. Biarpun saya meminjamkan kepadamu 1 juta rupiah, tapi syaratnya kamu mengembalikan 1 juta plus pijet, riba. Ada manfaatnya untuk saya. Sebab pijet ada nilainya, berapa ribu? 30 ribu ya, ada nilainya. Jadi semua pengembalian yang itu adalah gharib, riba gharib. Jadi ada di bank-bank bencana tadi itu. Yang ada istilah bank bencana di sini. Bank ada bank syariat, ada bank bencana ya. Bank yang ada bunganya itulah bank bencana. Masuk sana, masuk bencana. Awas, daftar dalam kehinaan. Segera kembali kepada Allah. Bagi siapapun yang masih berurusan dengan bank konvensional. Baik, itu riba. Riba yang kedua, ada tiga riba yang lainnya adalah tukar-menukar transaksi dalam amwal ribawiyah. Harta yang bisa disifati riba adalah makanan dengan makanan, emas, perak. Termasuk uang dengan uang. Ada namanya riba fadl. Riba fadl adalah emas dengan emas dijual dengan berbeda. Saya beli emas 3 gram dapat emas 2,9 gram. Jadi atau emas 3 gram dengan 3 gram, saya beli emas, "Oh, Bu, saya punya emas cincin 3 gram. Boleh enggak saya tukar dengan ini yang 3 gram ini bagus ini?" "Oh, boleh, tapi Bu nambah 10.000." Riba fadl di sini. Bukan masalah gharib, bukan utang piutang, ribanya riba fadl karena ada kelebihan yang diharamkan di sini. Enggak boleh. Makanya nanti riba namanya riba fadl saat ini ya. Ramadan ini banyak riba fadl terjadi. Karena ibu pengin jadi orang baik, pengin sedekah, bagi-bagi duit tapi pakai duit receh kan, 2.000 dipecahin. Duit 100.000 ditukar jadi 90.000. Ini ada terjadi. Itu riba. Ribanya riba fadl tuh. Riba fadl, kelebihan. Jadi 100.000 ditukar berapa? 95.000. Ini terjadi biasanya kan. Ini mau berbuat baik melanggar Allah dulu. Ini dapat berkah dari mana ini? Makanya kalau ingin berbuat baik harus pakai ilmu. Ya kan pengen kalau duit utuh 100.000 mau dibagi-bagi kan susah. Ah, pengen yang 5.000 10.000 deh. Ada enggak 10.000 ya? Bu, ya 10.000 harganya 100.000, tapi isinya cuma 9 lembar. Mau saja. Anda mau sebab riba haram. Ada riba yad sama riba nasiah nanti. Riba yad adalah transaksi yang tidak langsung diserahkan. Jual beli duit atau emas dengan emas, ini tidak sah kecuali diserah terimakan langsung antara pembeli dan penjual menyerahkan barangnya kontan. Makanya kami selalu menyampaikan, riba itu tidak harus ada yang dirugikan. Bahkan sama-sama diuntungkan, tetap riba. Sama-sama diuntungkan. Contoh, saya jual dolar. Dolar dengan rupiah tentu beda di sini. Nggak ada fadl di sini. Karena apa? Jenis yang berbeda. Apa macamnya beda-beda. Antara emas, antara duit dengan dolar. Nggak mungkin 100 dolar menjadi 100 ribu bangkrut yang punya dolar nanti. Baik. Saya menjual dolar. Alhamdulillah ini kalau tidak ada penjual pembeli dolar. Atau saya berdagang emas. Emas dengan duit dikatakan sama ini. Maka di sini transaksi di sini harus serah terimakan kontan. Jadi kalau kita beli emas itu antara duit yang antara emas waktu saya ambil dengan duit harus waktu yang sama. Ini duitnya, mana emasnya? Ini duitnya, mana emasnya? Jangan percaya dengan selebaran yang disebarkan oleh Bank Islam, yang Bank Syariah. Ini Bank Syariah kadang-kadang masih melanggar, bandel ini. Saya mendukung katanya Bank Syariah, tapi tolonglah benar Bank Syariah. Ini urusan ini loh. Kredit emas ini masih saja pakai hujah lagi. Dikasih selebaran, dikirim ke sini lagi, ngapain kirim ke sini? Biar Buya Yahya mendukung. Nah, kredit jangan. Sebab urusan riba tidak harus ada yang dirugikan kok. Contoh, Anda pedagang emas. Ada emas bagus. Anda tahu kalau saya punya duit. Kebetulan saya lagi lewat main-main. Buya, ada emas bagus nih. Buat anting, buat kalung, buat ini. Mana? Ada 10 gram bagus nih. Wah, modalnya bagus. Tapi duitnya nggak ada nih. Saya masih di rumah duitnya. Besok ya. Oh, nggak apa-apa, Buya. Emas saya ambil duitnya besok. Riba! Karena tidak serah terima langsung, maka riba. Ini adalah riba. Riba ya, tidak diserah terimakan langsung. Riba nasiah ada temponya, bro. Dan lihat contoh riba yang riba iat ini, untung pedagangnya, untung saya, untung dapat barang bagus, tidak ada yang dirugikan. Jadi ini riba. Ada pun masalah menjual barang, nggak ada hubungannya dengan riba. Jadi kalau ada ustadz yang ngomong itu riba, salah, nggak ada hubungannya dengan riba itu. Rubahnya sah tidak transaksi saya ini, nggak ada. Bukan kata ustadz ada riba, enggak, tidak ada riba di situ. Cuman boleh atau tidak, haram atau tidak, itu nggak ada riba di dalam transaksi semacam itu. Ada namanya keharaman kalau ada gubun, gubun fahish, tipuan dalam jual beli yang berat, itu haram. Gubun, gubun itu adalah, makanya orang yang jual membeli adalah menggubun, tertipu. Jadi tidak boleh kita menipu dalam jual beli, nipu haram, tidak berkah. Termasuk dia gish, maksus ada jual beras di atasnya bagus, mau dilihat oh bagus, di bawahnya atau kedelai campur pasir, nah, ini haram, nggak ada riba di situ. Siapa ada kedelainya? Ada sebuah kisah, ada seorang pabrik tempe saja bingung, senang dengan kedelai Amerika. Lu kok bisa kedelai Amerika yang ekspor? Iya. Kalau rasanya gimana? Tetap enakan kedelai lokal sebetulnya. Lu terus harganya gimana? Tetap lebih mahal kedelai Amerika. Lu kok bisa? Kok masih ngambil kedelai Amerika, nggak kedelai lokal? Wah, sebetulnya kedelai lokal lebih murah dan lebih bagus bu ya kualitasnya. Cuman kalau saya pakai kedelai lokal itu mesin saya rusak. Lu kok bisa? Kalau kedelai Amerika itu langsung giling jadi. Kalau kedelai Amerika, kedelai lokal itu bunyi, ada pasirnya. Wah, ini ada orang nggak benar jual beli. Sebab dikurangi 1 kilo, ditambah pasir 1 kilo. Innalillah. Ini orang jujur dalam transaksi ini. Maka haram, bukan dalam riba di sini. Nggak ada riba di situ. Tapi dia telah menipu orang jual pasir. Kedelainya. Berasnya di atas, oh sampelnya di atas bagus. Di bawahnya kok kotor. Nah, ini. Ibu jualan, jualan soto, soto kambing. Waduh, kehabisan daging, nyembelih kucing. Ya, nggak ada riba di situ, haram. Karena bohong. Nah, ada macam. Jadi semuanya harus bukan riba. Jadi salah kalau ada orang ngomong apa riba, nggak ada riba di situ. Cuma transaksi ini benar atau tidak? Jawabannya adalah selagi Anda masih menjual dengan harga pasar, biarpun berapa kali lipat, tetap dikatakan transaksi yang salah pasar di tempat itu. Karena mungkin Anda belanjanya di hutan belantara. Ya kan, Anda belanja di hutan sana, nggak tahu ada, anggap saja kalau di hutan itu banyak kayunya, bangkia, kelompen Jawa itu, kelompen kuno itu ya. Di dalam itu cuma 200 rupiah, di dalam ya, 200 rupiah, karena di hutan sana kayu banyak-banyak. Jadi kalau 200 rupiah, belanja 200 rupiah, dibawa ke kota, anggap saja lagi ngetrennya kelompen, anggap saja. Sampai di kota jual 4.000, 5.000, dari 200 ke 5.000, berapa kali lipat? Ya halal aja, kalau memang di kotanya harganya umumnya sebagai itu, tidak menipu. Tidak menipu. Nah, berapa saja, nggak ada urusannya. Yang penting harga pasar. Di pasar berapa harganya? Wah, di sana murah, cuma 200 rupiah. Ya di sana. Kalau di sana jual 5.000, nggak boleh. Menipu nanti kepada orang. Ini ada ini ya, di sana 200 rupiah, tapi masuk kota beda. Jadi masalah mengambil keuntungan tidak ada batasannya. Begitu juga kalau harga turun, ngomblek-blek misalnya, jatuh harganya biasanya 10.000, tak tahunya di pasar menjadi 200 rupiah, ya sudah jual 200, bangkrut saat itu. Nggak ada riba di sini, asalkan menjual pasar, menjual sesuai dengan pasar. Dan di saat menjual tidak sesuai dengan pasar, lalu menjual dengan harga mahal di atas pasar, harga pasar, Diperkenankan dengan dua catatan. Ibu jualan sandal harganya biasanya 10.000. Ini ibu pengen jual sandal harganya 1 juta. Gimana caranya ini? Boleh di luar pasar. Tapi satu apa catatannya apa? Transaksi normal. Transaksi yang normal gini. Pertama adalah orang itu rela dan tahu harganya. Aslinya harganya sih berapa? 10.000 sandal itu. Cuman saya pengen harganya 1 juta deh, enggak apa-apa. Jadi karena dia ingin sedekah satu. Kedua adalah transaksi normal, bukan karena dia kepaksa karena apa? Kalau karena kepaksa ini memang memaksa, enggak ridho sebetulnya. Jadi ada qaraudin, ridho dia waktu beli 1 juta. Dan mungkin karena ada orang ingin sedekah sirri, sedekah sembunyi. Ada orang yang sedekah sembunyi, ada orang fakir jual sandal. Berapa harga sandal? 10.000. Dan kita tahu dia adalah orang fakir dan dia orang fakir menjaga diri. Akhirnya ibu, kalau saya beli 1 juta gimana sandalnya? Ya boleh. Karena kita ingin sedekah sirri kepada orang tersebut secara tersembunyi. Tapi yang jadi masalah itu anaknya ustaz jual sarung harga 40.000 menjadi 300.000. Barokah. Oh, khianat haram tuh manusia. Ini. Maksud lagi banyak ini udah apa-apa ini dari ini anaknya Buya ya, ya awas saya nggak boleh anak Buya jualan ya harganya normal ya awas anak saya nggak bikin ya lah ini nggak bener ini nggak enak nggak beli dipaksa loh ya, setahun sekali aja kok ini ria-ria ini masya Allah ini saya ini yang jualan baru main-main berkah-berkah ini haram ini memaksa dia akhirnya orang beli dengan tidak ridho itu sama dengan pakai pedang beli untuk beli tak bunuh cuman tidak pakai pedang dengan cara bikin malu. Nah, ini banyak orang dagang begitu lihat. Hei yang punya makam anaknya ustaz hati-hati ini. Keliling ke jamaahnya. Bawa sarung dari kota nah, harganya 30.000 langsung 200.000. Enggak enak enggak beli. Enggak enak enggak beli. Hati-hati tuh. Neraka. Lah itu enggak boleh haram jual beli gitu. Tapi kalau Anda jual sandal langsung harga asli 200.000 di pasar cuman saya jual harga 1 juta boleh pasang di toko sana begitu kalau ada yang mau beli 1 juta alhamdulillah ini boleh enggak menipu dan dapatkan makom-makoman enak kalau bukan ustazah mah enak kalau ustazah ini repot ini hati-hati bersyukur bukan ustazah hari ini ya sebab ini musibah besar orang menjual dengan makom innaudzubillah termasuk minta dengan makom al-ahdubis haya'i akhdubis saif. Kalau orang minta dengan bikin malu orang kayak ngerampok tuh. Ngerampok yang halus. Kalau ngerampok dengan tembakan pedang ini ngerampok. Ada ngerampok dengan makam. Ah, sini. Kadang-kadang, nanti gak berkah nanti sama ustadz. Wes. Model-model manusia begitu itu. Dan semoga kita dijauhkan dari yang demikian itu. Wah, ini hati-hati ya. Makam-makam ya. Jual makam. Jual makam. Nah, kalau jualan yang normal. Dan subhanallah, para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak pernah merengek kepada orang. Kalau kita, tapi jualnya normal. Mereka tidak mau ke rumahnya orang jualan. Bahkan kadang-kadang jualannya dilakukan untuk meruntuhkan kesombongannya. Mereka tidak butuh. Dan kita menemukan. Di rumahnya kaya, masya Allah. Cuman dia kalau ke rumahnya orang, dia melihat dan kesombongan, jual belilah, jual beli. Kaya. Tawar-menawar. Tapi dia mengambil untung besar, bahkan mungkin rugi. Hanya karena dia ingin masuk rumahnya seseorang, ingin dengan cara berdagang. Kalau datang, assalamualaikum, dan ini juru-juru dakwah terdahulu. Daripada termasuk jadi juru dakwah terdahulu, dari termasuk dakwah para ulama-ulama yang datang dari Hadramu dari ini. Mereka kadang berdagang, dan kadang bukan butuh dengan berdagangan. Hanya ingin bisa masuk pasar dengan cara apa. Dan mereka tidak memanfaatkan dagang, apa yang benar. Bahkan kadang ingin masuk. Bahkan sebagian orang yang sudah punya makom kemuliaan ternyata dia harus jualan di pasar. Jualan di pasar. Enggak cari untung dia ada. Ini benar. Tapi awas hati-hati pakai makom-makoman naudzubillah ya. Jadi tidak ada riba di situ. Apakah boleh? Ya tinggal kalau harganya masih sesuai dengan harga pasar, Anda boleh menjual itu semuanya. Dan boleh menjual harga di luar pasar syaratnya apa? Orang yang membeli harus tahu. Kemudian orang yang membeli harus rela yang sungguhnya bukan kepaksa, baik dipaksa dengan pisau atau dipaksa dengan makommu, pangkat kebesaranmu. Sama kalau dipaksa dengan pangkat kebesaranmu, haram, tidak sah transaksinya. Biarpun saya lahir adalah saya, iya saya beli Ustaz. Pisau neneknya. Hati-hati. Cincin. ini cincin ini dah pemberian dari musuh. Mulai lagi masuk neraka jualan cincin. Lebih dasar lagi, pura-pura ngasih cincin nanti. Masya Allah, ini hadiah dari saya cincinnya pakai. Setelah itu apa? Ada duit tak? Wah, dia sama aja. Cincin harga 200 ribu perak. Minta duit 500 ribu nanti. Ada macam-macam peminta-minta. Na'udzubillah. Ya? Kalau cari duit dengan jangan-jangan cara dengan meminta-minta. Kerja di pasar. Ramad. Dan memang kalau kita memberikan orang yang kuat, aslinya haram. Memberikan orang yang kuat, uang haram aslinya. Siapapun dia. Dia pun anaknya wali kutub misalnya. Ya kan? Ya kan? Misalnya. Anak gurumu. Kalau dia kaya kok minta-minta. Jangan dikasih. Kenapa meracuni jiwanya dia? Karena ini permasalahan. Kadang-kadang kita kagum dengan ini, lalu menjerumuskan dia. Makanya, kalau anak saya kok kaya, minta-minta, jangan dikasih. Sudah selesai. Semoga kita semua diberi anak cukup semuanya. Kalau ternyata dia nggak mampu, ya wajar. Anda memberi. Ini kadang-kadang makom ustadz ini sering dijual, ini problem. Apalagi sebuah masyarakat yang sangat mengagungkan gurunya. Sampai sebenarnya akhlak yang bagus sih. Ada sebagian masyarakat sangat mengagungkan gurunya sampai ayam gurunya pun dihormati. Kan? Nah, bagus itu akhlak yang baik. Oh, ayamnya ustadz, ayamnya kiai. Ayamnya kiai. Mikir, jangan diganggu, biarin naik. Biarin, buang kotoran. Barokah. Wah, gak apa-apa kalau begitu. Lumayan. Tapi kebablasannya nanti ini yang anaknya ustadznya gak tahu diri. Keliling nih, alumninya diambilin menjelang lebaran nih. Assalamualaikum, Masya Allah. Masya Allah, cerita tentang kesusahan di rumah. Masya Allah, hari ini lebaran, belum pada beli baju. Saya sengaja ngomongin biar didengar oleh anak-anak saya nanti. Ini direkam nanti. Anak-anak saya. Ini anak-anak nih, santri ini kan calon kiai semuanya nih. Yang benar didik anak nanti. Jangan diajari anakmu suka minta-minta ke orang. Nah, jangan sampai kalau tidak begini kan repot nanti. Pendidikan kita. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Wallah alam bisawab. Diumumkan iktikaf malam Ramadan. Jangan sampai ketinggalan. Malam-malam Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan. Tidaknya kita giat untuk beriktikaf. Nabi Muhammad yang sudah dijamin surga pun Masya Allah beliau kiat. Istri beliau nyusul Nabi Muhammad di surga. Cucu-cucu beliau menyusul Nabi Muhammad di surga. Tapi beliau iktikaf. Nah, kita kok kadang-kadang kayak ngelebihi Nabi. Kayak sudah punya jaminan surga. Ya? Ayo kita kiat dan jangan pilih-pilih. Wong Nabi aja enggak pilih-pilih kok. Nabi 10 akhir. Biarpun genep. Nanti malam hari genep. Hawa nafsunya di hari genep nanti malas-malas. Hari genep saya harus datang ke masjid. Bagi kaum prianya, putrinya jika terhormat dengan suami atau dengan saudara, dengan adik, boleh pergi. Kalau tidak, jangan. Kalau tidak terhormat, jangan pergi. Kemudian tolong mohon di tengah malam. Tapi dengan cara yang baik ya, cerita kepada orang tentang program di sini. Jangan pakai tadi itu. Ya, jangan pakai maksa orang lalu enggak indah-indah ya. Sebutkan, ceritakan kepada siapapun yang bisa mendengar cerita itu. Kita ingin membebaskan tanah, pembangunan pondok dan sebagainya. Dan bukan dari duit zakat dan seterusnya. Ayo. Kita sampaikan, mohon kepada Allah, minta nanti malam, di tengah malam, saat itikaf, atau saat menghadap kepada Allah di tengah malam, mintalah kepada Allah, semoga Allah SWT mengirim ahli surga yang bisa berjuang di sini. Dengan apapun, termasuk pembebasan tanah. Dan lupa apa, biarpun sudah kami ingatkan, perlu kami ingat. Bagi wanita yang dalam keadaan haid, jangan ketinggalan dari rombongan kemuliaan. Anda tetap bangun seperti mereka bangun. Jangan gara-gara haid tidur, terus sian tuh. Anda boleh bangun, tetap Anda melakukan kebaikan. Cuma Anda tidak boleh ke masjid. Anda di rumah sendiri. Bangun saat itu berzikir, baca salawat, sampai seperti orang itu selesai. Sampai subuh, ya subuh. Keutamanya sama nanti. Tanda rindumu kepada Lailatul Qadar, yaitu. Jangan, ya Allah, Lailatul Qadar lagi haid. Memang kenapa kalau haid tidak bisa dapat Lailatul Qadar? Ya kalau haid langsung libur. Biasanya haid libur nih, orang yang ngerti ilmu. Haid libur sholat, libur buat sahur, libur subuhan, libur nyiapin makanan suami, libur semuanya. Nah, tetap Anda bangun di malam hari. Seperti mereka bangun, jangan kalah. Cuman bedanya Anda tidak baca Al-Quran dan Anda tidak sholat. Sama. Dikir-dikir sampai pagi, sambil jalan, sambil ini di depan di rumah, kalau ngantuk. Soalnya kalau di rumah sendiri itu gampang ngantuk, nggak seperti kalau di masjid. Nah, maka Anda lakukan. Bagi yang haid pun, Anda harus tetap berjuang. untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan itu semuanya. Baik ya, dengan berzikir, yang tidak boleh hanya membaca Al-Quran sama melakukan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibina wa surna wa la takhlulna wa afina wa la tumridna. Wa krimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jadikan bulan ini, tahun ini adalah tahun kemuliaan untuk kami. Bulan ini bulan kemuliaan untuk kami. Hari ini hari kemuliaan untuk kami. Jam saat ini adalah jam kemuliaan untuk kami. Detik ini adalah detik hijrah kami menuju kemuliaan yang sesungguhnya. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan. Keistiqomahan dalam kebaikan, ya Allah. Seperti engkau telah tapakkan kaki kami di jalan keridoanmu seperti ini. Jalan perjuangan kami mohon, ya Allah. Berikan kepada kami keistiqomahan. Hingga kelak kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami berjuang di jalanmu. Hingga kelak bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah. Kecukupan, ya Allah. Agar kami tidak merepotkan orang lain, ya Allah. Kecukupan, ya Allah. Anak-anak kami berikan kecukupan, ya Allah. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu, hingga kami tidak butuh yang haram. Buka pintu halal untuk kami, ya Allah. Halal di mata kami, halal di telinga kami, halal di lidah kami. Dan halal untuk syahwat kami, ya Allah. Cukupkan dengan yang halal darimu, ya Allah. Yang belum, ya Allah. Yang belum punya, ya Allah. Untuk melampiaskan yang halal dari makan, minum, dan syahwat. Kami mohon berikan kepada mereka yang halal, wahai Zat yang maha kasih. Dan kami mohon, ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuh. Sembuhkan. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan jauhkan kami dari makan riba, dan jauhkan kami ya Allah dari usaha yang haram. Dan kami mohon siapapun yang masih berada di lubang keharaman, kami mohon entaskan, jauhkan dari keharaman, ganti dengan yang halal yang lebih berkah ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, para santri kami dan anak-anak kami. Berikan kepada mereka kasih sayangmu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وسأتقبل بركة الفاتحة. وبالتوفيق لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.